Bismillahirrahmanirrahim. Wa sholat istisqa'in. Sholat sunnah berikutnya adalah sholat istisqa. Istisqa meminta siraman Allah. Sholat yang tujuannya meminta air kepada Allah. Sholat ini disunahkan indal hajati lilma, di saat membutuhkan air. Membutuhkan air ini sebabnya bisa bermacam-macam ya. Bisa karena lifaqdihi, karena tidak ada air, au muluhatihi, atau rasa air berubah menjadi asin ya. Jadi airnya banyak dan juga mencukupi tetapi rasanya asin. Ini juga termasuk sebab kebolehan atau kesunahan melakukan sholat istisqa. Au qillatihi, atau air yang sedikit ya. Jadi kalau fakdi ini tidak menemukan sama sekali, kalau kilah ini masih menemukan tetapi tidak mencukupi kebutuhan. Jadi secara umum seorang yang membutuhkan air itu disunahkan melakukan sholat istisqa. Ukuran sedikit adalah bihaitsu la yakfi, sekiranya air yang ada tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Wahia ka sholatil id, sholat istisqa sama seperti sholat id ya. Jadi tata caranya sama. Lakin yastaghfirul khatibu badal takbir fil khutbah. Yang membedakan adalah di saat khutbahnya ya. Yang membedakan antara sholat id dan sholat istisqa adalah di dalam khutbahnya. Kalau di dalam sholat id kita tahu di penjelasan sebelumnya, khatib yang khutbah di sholat id itu di khutbah pertama disunahkan mengucapkan takbir 9 kali dan di khutbah kedua mengucapkannya 7 kali. Tetapi di dalam sholat istisqa ini takbir yang disunahkan diganti dengan istighfar. Jadi di takbir pertama khatib istighfar 9 kali, kemudian di takbir kedua istighfar sebanyak 7 kali. Wa yastaqbilul qiblata halat du'ai ba'da sadril khutbati tsaniyah. Dan di saat khatib berdoa, setelah permulaan khutbah kedua. Jadi setelah khatib memulai khutbah kedua, kemudian sudah berlalu sepertiganya, itu khatib disunahkan berdoa. Berdoa dengan menghadap kiblat ya. Jadi semula kan khatib itu menghadap ke jamaahnya, menghadap ke timur ya, menghadap ke timur. Tapi dalam sholat khutbah sholat istisqa ini, di sepertiga khutbah kedua khatib berbalik arah menghadap ke barat dan berdoa. Jadi sodril khutbah ini artinya permulaan khutbah ya. Tapi dijelaskan permulaan khutbah itu yang dimaksud adalah ai nahwi thulutsiha. Sekiranya sudah berlangsung sepertiga khutbah. Jadi di tengah-tengah khutbah kedua itu ada doa yang menghadap ke kiblat ya, kalau di negara kita menghadap ke barat. Kemudian jadi di Fathul Mu'in ini sholat istisqa hanya dijelaskan beberapa kalimat saja ya, berbeda dengan di Fathul Qorib. Kalau Fathul Qorib cukup lengkap penjelasannya. Kemudian selain sholat istisqa, sholat yang disunahkan berjamaah adalah wasolatut tarawih, sholat tarawih. Sholat sunnah yang kesunahannya hanya ada di bulan Ramadan. Wahya isruna rokaah, sholat tarawih adalah sholat yang berjumlah 20 rokaat bi asri taslimat fi kulli laylah min Ramadan. Jadi 20 rokaat ini harus ada 10 salam ya, harus ada 10 salam. Artinya 20 rakaat ini dibagi menjadi 2, menjadi 2 rakaat, 2 rakaat. Setiap 2 rakaat harus ada 1 salam ya. Setiap 2 rakaat harus ada 1 salam, sehingga jumlah keseluruhan 20 rakaat ini jumlah salamnya hanya 10, karena salam dilakukan setiap 2 kali rakaat, setiap 2 rakaat. Dan kesunahan ini berlaku fi kulli lailah min Ramadan, di setiap malam bulan Ramadan. Ini seperti yang biasa kita lakukan ya. dasar dari kesunahan ini dalilnya adalah li khobarin berdasarkan dari hadis yang berbunyi man koma ramadhana imanan wahtisaban gufirullahu ma taqaddama min dambih. Barang siapa yang melakukan ibadah di bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas, ihtisaban ini artinya melakukan sesuatu yang hanya murni karena Allah, maka gufirullahu ma taqaddama min dambih, semua dosa yang pernah dilakukan diampuni oleh Allah. Jadi hadis ini yang mendasari kesunahan melakukan sholat tarawih. Walaupun sholat tarawih sendiri ini seperti yang kita tahu adalah sholat yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad ya, sholat sunnah yang dimulai di era Khulafaur Rasyidin, khususnya di saat pemerintahan Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab lah yang memulai melakukan sholat tarawih ini. Kalau penjelasannya cukup panjang ini ya. Wa yajibu taslimu min kulli rakaatain. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi bahwa di dalam sholat tarawih itu keharusannya, jadi ini wajib ya, tidak sunnah. Keharusannya adalah salam di setiap dua rakaat. Salam di setiap dua rakaat. Falau shalla arba'an minha bitaslimah lam tasihha. Nah, ini ada penjelasan yang cukup tegas. Bila seorang melakukan 4 rakaat dengan satu salam, maka sholat yang dilakukan tidak sah ya. Tidak sah. Kalau memang niat tarawih. Ini memang di negara kita ada sebagian golongan yang melakukan ini. Sholat tarawih tidak 2 rakaat tetapi 4 rakaat. Dan ini kalau di dalam Fathul Mu'in, ini tidak sah ya, tidak sah. Dan tentunya karena ini kita fikih, berarti ada kemungkinan perkhilafan tentang ini ya. Ada kemungkinan perkhilafan tentang ini. Artinya kita sebagai pengikut madhab Syafi'i yang termasuknya memiliki pegangan kitab Fathul Mu'in, walaupun kitab yang kita pelajari ini tidak mengesahkan sholat yang demikian, tetapi sebagai warga negara yang toleran, kita hendaknya kalau belum mengetahui secara pasti tendensi dari yang melakukannya, kita tidak boleh mensalahkannya. Yang pasti dalam kitab Fathul Mu'in hal itu tidak sah ya, hal itu tidak sah. Bikhilafi sunnatu dzuhri wal asri wal dzuha wal witri, berbeda dengan 4 sholat sunnah ini. Sunnah sholat zuhur, asar, sholat duha, dan witir ini bila melakukan 4 rakaat sholat dengan satu salam, ini hukumnya diperbolehkan dalam arti sah dilakukan ya. Jadi ketidakbolehan melakukan 4 rakaat dengan satu salam ini hanya terkhusus pada sholat tarawih saja. Wa yanwi bihat tarawih, wallahu a'lamu bisawabi.